Coba kita apa? Minta gendangnya ya. Minta gendangnya ya. Tolong dibantu ya. Aku boleh kasih clue ya mungkin kali ya. Oh, boleh. Boleh kali ya. Boleh. Coba minta gendang, suara gendangnya boleh. Ya. Eh, lihat ya. Kanan. Buka sisi!